بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانفتنا عزكم الله، kita lanjutkan pembahasan risalah karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berjudul Ad-Durrul Mukhtasarah di Mahasidil Islam, mutiara yang ringkas tentang keindahan-keindahan agama Islam. Terakhir yang kita bahas adalah contoh kedua, bukti yang kedua tentang keindahan Islam, yakni pembahasan tentang rukun Islam selain la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. Dan telah kita baca penjelasan dari muallif rahimahullah tentang hikmah-hikmah di balik salat, faedah-faedahnya, buahnya. Juga telah kita baca terkait dengan zakat, hikmah zakat, keutamaan-keutamaannya, faedah-faedah dan buahnya. Yang dari semua itu kita bisa mengetahui indahnya Islam. Pada majelis kita kali ini, kita akan membaca penjelasan dari muallif rahimahullahu ta'ala tentang masalah siam dan haji. Maka tema kita adalah hikmah di balik puasa dan haji, sebuah keindahan Islam. Barakallahu fik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi shaum, dan pada puasa ada hikmah. Yang pertama, min tamrinin nufusi, melatih jiwa, ala tarki mahbubiha, meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Alladhi alifathu, yang biasa dia konsumsi. Yakni makan, minum, dan berhubungan dengan istri. Sesuatu yang sangat dicintai oleh seorang insan. Dia suka makan, suka minum. Pada puasa, melatih jiwanya, melatih dirinya untuk meninggalkan hal-hal itu. Hal-hal yang dia sukai, yang biasa dia konsumsi. Hubban lillah, dalam rangka mencintai Allah. Wa taqarruban ilaih, dan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semata-mata tidak makan, bukan semata-mata tidak minum, bukan semata-mata tidak mengumpuli istri. Tetapi meninggalkan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Dalam mereka mentaati perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam mereka mahabbatullah. Dalam mereka ibadah kepada Allah. Namanya ibadah bitark. Ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak mengumpul istri, lillahi kita. Itu melatih jiwa. Dan subhanallah barakallahu fikum, secara syar'i dan secara real, sangat jauh berbeda antara orang yang tidak makan karena enggak puasa dengan orang yang enggak makan karena puasa. Dari sisi kekuatannya. Orang yang enggak makan pagi, tidak sarapan pagi, tidak makan siang, tidak makan minum apapun, bukan karena puasa. Tidak kuat dia. Siapa tidak? Antum dari bangun subuh, tidak minum, tidak apa, tidak makan, tidak sarapan, sampai maghrib, bukan karena antum puasa. Langer antum. Betul ya? Wah, keseperan. Tidak kuat dia. Bisa masuk angin, bisa kena lambungnya, dan yang lainnya. Tapi ketika dia tidak makan, tidak minum dengan niatan puasa, niat puasa, aman. Dia punya kekuatan lebih. Fisiknya kuat, lemah-lemah tapi dia kuat. Lambungnya aman, tidak masalah. Apalagi dorongannya ibadah. Dorongannya takarrub kepada Allah. Dorongannya ihtisabul ajr. Memang ingin meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tambah kuat. Itu hikmah puasa. Tidak ada pada amal yang lain. Lanjut. Yang kedua, wa ta'widin nufusi wa tamrinha, membiasakan jiwa, hati. Melatih jiwa, melatih hati. Ala quwwatil azimah wa sabr, untuk memiliki azam yang kuat dan kesabaran yang kuat. Itu orang puasa. Azam untuk tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri ketika puasa. Dan kuat azamnya itu, godaan apapun sampai semati. Diiming-imingi dengan makanan apapun, tepis sama dia. Dikasih minuman sesegar apapun, tepis sama dia. Ini yang mungkin ya. Digoda sama istrinya, dia kekut. Tidak mau mengorbankan puasanya karena itu. Itu namanya kuatul azimah. Azimnya kuat. Dan yang kedua, sabar. Melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk sabar. Itu butuh kesabaran ya, Pak. Tidak makan, tidak minum, itu butuh kesabaran. Sabar dengan kondisi yang seperti ini. Pada puasa. Lebih khusus, sabar jadi orang miskin. Kenapa? Dikarenakan dengan dia puasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Keadaan dia sama dengan fakir miskin yang susah makan, susah minum karena gak mampu. Itu perlu kesabaran. Sehingga di antara hikmahnya, dia bisa merasakan bagaimana kehidupannya para masakin, para fuqara masakin. Dia bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka selama ini. Sehingga dia berlatih sabar, tabah. Dan yang berikutnya akan tahu orang saja jadi orang miskin membutuhkan syukur nikmat. Bersyukur atas nikmat Allah, dia dikasih harta, tidak miskin. Dia bisa makan, bisa minum setiap saatnya. Kecuali dia puas. Itu pada siang. Berikutnya lagi, wa fihi taqwiyatu da'il ikhlas. Dan pada puasa itu ada upaya menguatkan dai keikhlasan. Ya, yang menguatkan kita untuk termotivasi ikhlas. Puasa itu ibadah keikhlasan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada amaliyah yang kelihatan. Siam itu kan imsak, menahan diri. Bukan mengerjakan sesuatu, itu siam. Ibadah rahasia itu betul-betul pelakunya ikhlas ilahi ta'ala. Sholat, ada gerakan sholatnya. Orang-orang bisa melihat. Infak, sedekah ada yang dia keluarkan. Harta yang dia keluarkan. Membaca Al-Quran, ada yang dia lafalkan. Nah gitu ya. Nampak amaliyahnya, nampak aktivitasnya. Puasa tidak. Orang tidak ada yang tahu dia puasa. Kalau Ramadan jelas. Bulan puasa kan gitu. Tapi kalau selain Ramadan, kita puasa sunnah atau dia puasa qadha, tidak ada yang tahu. Tinggal ngapa-ngapain. Sekarang aja mungkin tidak ada yang tahu dia puasa. Dia diam. Dia hanya menahan sesuatu. Tidak makan, tidak minum, tidak mengumpul istri. Lillahi ta'ala. Itu menguatkan motivasi keikhlasan. Latihan ikhlas itu pada ibadah puasa. Dipahami gitu? Wa tahqiqu mahabbatihi ala mahabbati nafsi, dan merealisasikan kecintaan dia kepada Allah melebihi cintanya kepada diri sendiri. Mahabbatun nafsi itu diwujudkan dengan senang makan, senang minum, mengerjakan yang sesuai dengan suka-suka dia. Dengan dia puasa, dia lebih mendahulukan Allah daripada dirinya. Dikarenakan dia bisa tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak mengumpuli istri karena Allah azza wajalla. Lebih mendahulukan mahabbatullah di atas mahabbatun nafsi. Itu pada puasa. Qala wa lidzalika kana shaumu lillah. Begitu pula ibadah puasa itu lillah. Hanya untuk Allah azza wajalla semata. Ikhtassahu li nafsihi. Allah khususkan puasa untuk dirinya. Min baini sayyil a'mal, dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Itu dinaskan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu 'amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya Bani Adam untuk dia. Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalas pahalanya untuk sang puasa. Dikatakan illa shaum fa innahu li. Kecuali amal puasa itu untuk aku. Maka akulah yang akan membalas ibadah puasa tadi. Itu namanya dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Menunjukkan ini ibadah, ini amal besar pahalanya. Dan dalam hadis tidak disebutkan berapa pahalanya. Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi. Aku nanti akan membalasnya. Tidak mengatakan bagaimana amal yang lain, setiap kebaikan 10 kali lipat. Nah gitu. Puasa enggak? Tidak menyebut angka. Menunjukkan apa? Pahalanya sangat berlipat ganda, sangat besar, sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Itu pada puasa. Ini beberapa hikmah dari ibadah puasa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Barakallahu fiikum. Dan masih ada lagi yang lain saya tambahkan di sini. Di saya bawakan dari kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Majalis Syahri Ramadhan, pada pembahasan hikmah siam, hikmah-hikmah puasa. Di antara yang perlu disebutkan adalah dengan puasa bisiyam yadhharu sidqu imanil 'abdi wa kamalu 'ubudiyyatihi lillah. Dengan puasa akan nampak kejujuran iman seorang hamba. Akan nampak kesempurnaan ubudiyah dia kepada Allah. Dengan puasa. Kenapa? Satu, karena keikhlasannya. Puasa itu ibadah ikhlas. Nah, gitu ya. Semakin ikhlas ibadahnya, semakin sempurna ubudiyahnya. Yang kedua, karena puasa itu lebih mendahulukan cinta Allah di atas cinta pribadi. Buktinya apa? Dia tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri karena Allah. Ini menunjukkan sidqul iman. Menunjukkan jujurnya iman dia. Ya, bukti jujurnya iman seorang hamba. Lebih mendahulukan Allah Azza wa Jal, lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia pribadi cintai. Itu hanya ada pada puasa. Yang lainnya lagi kata beliau. Kata Ibnu Utsaimin, wa min hikami shiyam annahu sababun litaqwa. Termasuk hikmah-hikmah puasa adalah puasa itu sabab ketakwaan. Sabab orang itu bisa bertakwa kepada Allah. Dengan makna melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini kita bicara yang betul-betul mengerti siam ya. Yang betul-betul beriman dan bertakwa dengan siam ini. Pada umumnya, barakallahu fikum, ketika datang waktu puasa, terutama Ramadan, semangat umat Islam untuk beramal soleh meningkat. Betul ya? Itu real. Dikarenakan dorongan puasa tadi, dan bulan puasanya, Ramadannya, yang biasanya gak nongol di masjid, nongol. Yang biasanya gak pernah jamaah di masjid. Ya walaupun hari-hari awal, dan hari-hari akhir, lumayan muncul dia. Ada peningkatan walaupun sedikit. Yang biasanya tidak pernah salat sunnah, sekarang tarawih. Amal ibadah, amal soleh, ketika orang itu berpuasa, apalagi di bulan puasa, meningkat tajam. Itu bukti real, puasa itu sabab ketakwaan. Mendorong orang untuk beramal saleh. Di sisi yang lain, puasa juga menghalangi orang untuk berbuat kejelekan. Mau berbuat dosa iling posoi. Nah gitu ya. Dan memang real nyata, selama puasa, selama Ramadan khusus, kejelekan-kejelekan itu berkurang. Terutama pada saat-saat puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib. Pelaku maksiat. Na'udzubillah. Pelaku maksiat. Orang yang fasik. Orang yang fajir. Nunda sampai malam hari. Nah gitu ya. Ini orang-orang yang gak beres. Apalagi orang-orang yang punya takwa kepada Allah. Ibadah puasa. Menghalangi dia dari banyak kemungkaran. Dari banyak kemaksiatan. Ingat, yang namanya puasa, sebab ketakwaan. Allah menafsirkan dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Di akhir ayatnya itu. Kamu pasti akan bertakwa kepada Allah. Dengan puasa, takwa naik. Dengan puasa, takwa bertambah. Dalam bentuk melaksanakan perintahnya, semangat beramal solehnya, atau takut berbuat dosanya. Puasa punya andil di sana, para kuali. Di antara bukti yang berikutnya, Ivan, puasa serta takwaan ialah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bagi orang yang sedang berpuasa, ketika ada orang yang mencaci maki dia, yang mencela dia, yang marah-marah sama dia, dikasih bimbingan untuk mengatakan dia puasa. Inni sha'im, inni sha'im. Fa in syabahu ahadun faqul inni sha'im, inni sha'im. Ketika ada orang yang mencela dia, yang mencaci maki dia, yang menggunjing dia, menjelek-jelekkan dia, ucapkan, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kata-kata ini dipergunakan untuk meredam celaan dia. Poso mas, gitu ya. Ini lagi puasa ini. Jangan menggunjing, puasa mas. Jangan mencela, puasa mas. Jangan mencaci maki, puasa mas. Jaga lisan, puasa mas. Jangan riba, kan gitu. Dengan kata-kata ini sha'im, ini sha'im. Sehingga puasa bisa menahan orang dari perkara yang mungkar, barakallahu fikum. Juga dengan sabda Rasulullah SAW terkait dengan para pemuda. Hikmah puasa. Ya ma'asyar syabab. Manita ta'aminkum al-ba'ah falyatazawwaj. Fa'innahu aghadhu lil-basar wa ahsan lil-farj. Faman lam yastati' fa'alayhi bis-siyam. Fa'innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang bisa, yang mampu banget, sanggup menikah. Jika dia menikah. Karena menikah itu lebih menunjukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang tidak sanggup, hendak dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa tameng bagi dirinya. Dengan puasa, dia akan bisa meredam dirinya dari berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran para kawan. Kulasanya adalah di antara hikmah puasa, puasa sebagai ketakwaan kepada Allah. Hikmah berikutnya. Annal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikr. Dengan puasa, hati ini fokus dan kosong untuk zikir dan berfikir. Dengan perut kosong karena dia berpuasa, hati lebih cerdas untuk berfikir. Hati lebih semangat berfikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna tanawul syahawati yastaujibul ghaflah. Sebab mengkonsumsi syahwat, makanan, banyak makan, banyak minum, mengumpuli istri, seringkalinya melahirkan kelalaian, ghaflah. Warubbama yuqassil qalb, terkadang bahkan mengeraskan hati. Lupa dengan zikir, lupa dengan ibadah. Dengan puasa, dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak mengumpul istrinya. Lebih fokus untuk berpikir dan berzikir. Antum mencermati baik-baik sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Hamdalah al-as'a al-sayyidi. Semoga Allah meridainya. Beliau ini termasuk sekretarisnya Rasulullah SAW. Nulis wahyu dari beliau. Hamdalah datang kepada beliau Rasulullah SAW. Sambil mengatakan, nafaqah hamdalah, nafaqah hamdalah. Ya Rasulullah, hamdalah munafik. Hamdalah munafik ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wa madzak? Kenapa? Ada apa ini? Ya, baik-baik. Katanya, hamdalah ya Rasulullah. Nakunu indaka. Tudzakiruna fin nari wal jannah. Kita biasa di sekitar engkau ya Rasulullah. Di sekeliling engkau. Engkau beri kita peringatan tentang surga. Hatta ka'anna ra'yuhi. Hingga seolah-olah kita pandang langsung. Kita tahu langsung surga dan neraka tadi. Jika ingat, berpikir. Fa'idha kharajna min indik. Fasna al-azwaj wal-awlan ubayhat. Fanasina kathirun. Tetapi, tatkala kita keluar dari sisi engkau ya Rasulullah, pulang ke rumah, kita berkumpul dengan keluarga, sendakurau dengan keluarga, dengan anak-anak, sibuk dengan yang namanya usaha, kita banyak lupa ya. Pengakuan siapa ini? Rasulullah. Dipahami ya? Sedikit banyak melalaikan. Dengan kuasa, membuat orang lebih fokus berpikir, fokus beribadah, bahkan fokus berpikir cerdas. Tidak tersibukkan dengan makan, dengan minum, dengan istri, dengan anak. Tidak. Barakallahu fiik. Ada sebuah asar dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, innan nafsa idza ja'at wa 'atishat safal qalbu wa raqqa. Sesungguhnya jiwa ini ketika dia lapar, ketika dia haus, hati semakin bersih dan gampang terenyuh. Wa idza syafi'at amiyal qalb. Tapi ketika jiwa ini kenyang, hatinya buta. Susah untuk berpikir, susah untuk berpikir. Tapi kalau seringkalinya lapar, seringkalinya kehausan, lebih gampang terenyuh. Ditegur, enak. Diluruskan, enak. Membaca Al-Quran, tadabur, terenyuh. Gampang menangis karena Allah. Itu kata beliau. Dan itu bisa diwujudkan dengan puasa. Bukan semata-mata gak makan, gak minum. Diwujudkan dengan berpuasa. Tidak makan karena Allah. Gak minum karena Allah. Gak mengubur isi karena Allah. Namanya ibadah puasa. Ibadah puasa, perut kosong, kehausan. Maka waktu yang sangat tepat untuk fokus zikir, berpikir. Barakallahu fiik. Ini di antara hikmah puasa. Yang bisa menangkapnya, yang bisa merasakannya, hanya kaum yang beriman. Termasuk hikmah puasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Annal ghaniyya ya'rifu bihi qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina." Termasuk hikmahnya puasa. Orang yang kaya, yang melimpah harta, bisa tahu kadar nikmat Allah atas dirinya. Dia tahu ketika Allah memberikan kepada dia kenikmatan, bisa makan, bisa minum, bisa mengumpuli istri, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Ini orang kaya. Dia akan tahu kadar nikmat ini dengan berpuasa. Mau minum, tidak boleh. Poso. Mau makan, tidak boleh. Poso. Ngumpul istri, tidak boleh. Masih puasa. Derajat Anda yang kaya dan yang miskin, sama dalam perkara puasa. Tingkatan Anda, pejabat, rakyat, sama dalam perkara puasa. Tingkatan Anda, alim, jahil, sama dalam perkara puasa. Laki-laki, perempuan, sama dalam perkara puasa. Sama-sama, tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli. Di sini, kita bisa syukur nikmat. Alhamdulillah. Selama ini aku banyak nikmat dari Allah saja. Bisa makan, bisa minum. Banyak orang di luar sana tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bukan karena berpuasa, tapi karena tidak mampu. Menambah syukur nikmat bagi yang kaya. Barakallahu fikum. Sehingga nanti bentuk syukur nikmatnya apa ya? Dermawan. Loman dia akhirnya gampang. Infak, gampang sedekah, membantu sesama. Kenapa? Karena merasakan penderitaannya orang kiri, orang miskin. Dengan puasa. Gitu ya. Secara real juga beda ya, Pak. Seseorang yang selama ini miskin, selama ini kiri, selama ini gak punya apa-apa, berjuang, merintis, menjadi maisan, pelan-pelan berhasil. Ini biasanya banyak syukur. Kenapa? Tahu penderitaan orang miskin. Lain halnya dengan orang yang lahir kaya. Lahir kaya, besar kaya, tua kaya, dari A, Z, kaya. Jadi kalau enggak latihan syukur, susah syukurnya. Kenapa? Belum pernah merasakan ceritanya orang miskin. Enak terus. Cara untuk itu, banyak berpuasa. Supaya Anda bisa syukur nikmat, tahu kadar nikmat, besarnya nikmat ini, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan puasa, Anda merasakan penderitaan hati miskin. Masya Allah. Di antara hikmah yang lain, kata beliau, mempersempit jalur setan di tubuh ini. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wa min hikamis siyam, termasuk hikmah puasa, annama jariyad dam tadhiqu bisabil ju'i wal 'atas, aliran darah menyempit dikarenakan lapar dan haus. Fatadhiqu majari syaitan min badan, sehingga dengan itu tempat aliran setan juga menyempit di badan ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberitakan, inna syaitana yajri min ibni adam majra dam, sesungguhnya setan itu mengalir pada badan Bani Adam di tempat aliran darah. Nas hadis. Dengan puasa Anda akan lapar, Anda akan haus. Ketika Anda lapar dan haus, aliran darah akan mengecil, menyempit. Diharapkan juga mempersempit jalannya setan. Itu keterangan dari beliau. Semoga Allah merahmati. Hikmah yang lainnya lagi. ialah kasrun nafsi minal kibriya, mematahkan jiwa, mematahkan hati dari sikap sombong. Dengan puasa ya Pak. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan puasa itu, semua martabat orang sama. Semuanya mengamalkan amal yang sama. Ibadah yang sama. Dengan cara yang sama. Kata bedanya. Ini mematahkan kesombongan. Dia kaya. Mau sombong kepada yang miskin. Tidak bisa. Puasanya orang kaya. Miskin. Sama. Tidak ada bedanya. Yang kaya puasanya model begini. Yang miskin model begini. Tidak ada. Kaya, miskin. Sama puasanya. Jabat, rakyat. Sama puasanya. Alif, jahil. Sama puasanya. Enggak mungkin sombong. Iki alif. Posoni ngini. Antum jahil. Posoni ngunu. Kaono. Podohai, Pak. Alif, jahil. Satu puasanya. Mematahkan kesombongan. Memunculkan ketawaduan. Assalamualaikum. Semakin tawadu. Dia merasa sama dengan yang miskin. Merasa sama dengan rakyatnya. Sama dengan para duhala. Jika dia merendah, sama dengan baik. Di antara hikmah yang lain, kata Ibnu Utsaimin, adalah masalah kesehatan. Dengan puasa, bisa mendatangkan faedah-faedah medis kesehatan. Ini yang betul-betul puasa ya. Bukan para dendam ketika sahur sama buka puasa. Itu akan bisa menurunkan lemak, kolesterol, diabetes, segala macamnya. Dikarenakan mengurangi makan. Ini yang gak balas dendam. Tapi yang balas dendam, tambah naik semuanya. Gimana? Nah. Orang yang kena lambung, penyakit lambung, sembuh dengan puasa. Dikarenakan teratur makan dan minumnya. Asalkan dia betul-betul apa ini? Tertib, tidak balas dendam. Semua penyakit-penyakit yang lain gampang turunkan. Ketika dia puasanya betul, tidak balas dendam. Semua akan naik semuanya ketika balas dendam. Itu pasti. Sahurnya banyak, macam-macam yang dimakan, kemudian setelah subuh tidur. Langsung bengkak semua, Pak. Kenapa? Dikarenakan belum terurai di bawah tidur. Makan, tidur setelah makan sangat membahayakan. Itu dinaskan oleh Ibnu Qayyim dalam buku Ibnu Nawawi. Makan setelah tidur, tidur setelah makan, itu membahayakan. Numpuk semua itu. Habis sahur, saat subuh, tidur. Wah, sudah. Setelah itu, buka puasanya, semua dilahap. Yang manis-manis, yang es-es, yang gorengan-gorengan, semuanya dimakan sama dia. Takjilnya banyak. Habis satu maghrib, makan. Habis terawih, mangan mana. Sebelum tidur, mangan mana. Setelah itu, tidur. Ya sudah, silakan bertambah. Semua akan nampak. Kolesterol naik, semua akan naik. Kenapa sedang? Tapi ketika puasa dia bagus, sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan bisa menumbuhkan faedah kesehatan bagi para pelakunya, para pelaku. Ini semua terkait dengan ibadah siam. Memiliki banyak hikmah, banyak faedah yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Dan itu hanya ada puasa. Hanya ada pada puasa dalam Islam. Ini menggambarkan indahnya ibadah dalam Islam. Bukan semata-mata meraih pahala, tapi meraih sekian banyak keutamaan, sekian banyak hikmah, sekian banyak faedah. Dunia, akhirat. Dan itu hanya ada pada ibadah dalam Islam. Sekarang, Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amma ma fil hajj. Adapun hikmah-hikmah dalam haji. Dibanyak lagi. Ya. Yaitu min badil amwal. Mengeluarkan, menyerahkan harta. Wa tahammulil masyaqqat. Menanggung beban-beban hal yang memberatkan. Ketika safarnya, jauh dari keluarganya, dan segala macamnya, masyaAllah. Wa ta'arrubil akhtar. Siap menghadapi mara bahaya, wassulubat. Hal-hal yang menyulitkan. Talaban li ridha Allah. Ini semua dalam rangka mencari ridha Allah. Wal wifadati 'ala Allah. Bertamu. Delegasi kepada Allah. Namanya wifad. Wa tamalluqi lahu fi baitih. Dan upaya untuk mendekat. Tamalluq itu DP-DP. Kalau kepada makhluk, jelek. Tapi kalau kepada Allah, terpuji. Ya. DP-DP. Ingin sekali dekat kepada Allah. Fi baitih. Di rumah Allah. Di Ka'bah. Wa fi arasatih, dan di padangnya Allah. Maksudnya di maqaf, tempatnya tawaf. Arasat itu padang, sebuah tempat yang luas. Ya'ni baitullah Ka'bah dan di tempat tawaf di depan Ka'bah. Ini faedahnya. Sekarang mungkin lebih gampang ya. Banyak kemudahan-kemudahan ketika haji. Berangkat naik pesawat, ya dulu enggak juga. Namun para pelancong semudah-mudahnya orang berhaji, ketika dia mengerjakan yang namanya manasik, ada beratnya, ada masyaqqahnya. Dia tawaf di luar pandemi, dia tawaf di Ka'bah dengan jumlah umat manusia yang begitu banyak, uyil-uyilan, melelahkan. Meratkan. Yang tenaganya kuat mungkin, tapi tenaganya sudah tua-tua. Sa'i juga begitu. Melempar jamrah. Hah? Dan yang lain-lainnya. Ada masak di sana. Apalagi di zaman dahulu kala, Allah SWT yang tanya. Orang yang berhaji di masa lalu, luar biasa perjuangannya. Gak ada pesawat. Yang ada cuma darat-darat. Ima kuda, ima onta, ima himar, ima jalan kaki. Sehingga masyaqqahnya lebih, mara bahayanya juga lebih, tingkat su'ubahnya juga sangat, sangat, sangat tinggi. Apalagi di masa itu, barakallahu fikum, banyak penyamun, banyak begal, jangan jalan. Apalagi di masa-masa lebih sebelumnya lagi, ada masa-masa di mana haji sangat susah, mengorbankan nyawa. Itu masa-masa ketika orang-orang sufi ya, Syiah, Ismailiyah, Qaramithah, kebatinan banyak menguasai. Orang yang berangkat haji harus siapa? Dibegal tengah jalan. Hah? Penyamun-penyamun tengah jalan. Sengaja memang menghalangi orang untuk berhaji. Bahkan dalam tarikh Islam, barakallahu fikum, terlalu banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan di tanah suci. Di Masjidil Haram. Pembunuhan di Arafah. Sering terjadi. Dan yang lebih mengerikan, pembantaian di Masjidil Haram. Itu tanggal tahun 317 Hijriah. Pembantaian di Masjidil Haram. Di masa ini. Semenjak itu haji tutup. Tidak ada haji hampir 21 tahun. Kala itu. Tidak ada. Jangan heran dulu mungkin kita pernah mendengar bah-bah kita dulu. moyangmu yang terdahulu. Haji mati. Haji enggak balik. Tentu kita dengar. Kenapa? Jadi kan enggak ada yang dikaji. Sehingga seseorang yang berangkat haji dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, luar biasa dia pahalanya. Menanggung resiko, mara bahaya, kesulitan, masyaqqah, safar yang jauh dan segala macam, bahkan mungkin resiko mati, dia lalui, dia kerjakan dalam rangka untuk meraih ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa besar pahalanya. Qala wa tanawwu'i fi 'ubudiyyatillahi fi tilkal masyair. Dan tanawwu' bervariasi. Beragam dalam beribadah kepada Allah di masyar-masyar tersebut, di masyair haram. Allati hiya mawa'idun. Yang mana masyar haram itu seperti meja makan. Suguhan-suguhan meja makan. Maddahallahu li'ibadih. Yang Allah bentangkan untuk hamba-hambanya. Ufu di baitih. Dan para tamu-tamu rumahnya. Tamu-tamu Ka'bah. Jamaah haji dikenal dengan duyufur rahman. Tamu-tamu Allah SWT. Ufudur rahman. Delegasi Allah SWT. Di sana banyak masyail haram. Tempat-tempat yang mulia. Ka'bah, Masjidil Haram, ada Arafah, ada Mina, ada Muzdalifah, Jamarat, dan yang lain-lainnya itu. Itu semuanya tempat-tempat yang sangat mulia. Diumpamakan kayak ma'idah, meja, makan, penuh dengan hidangan. Allah menghidangkan semua itu ke hamba-hambanya. Yakni penuh dengan pahala besar. Di sana, banyak rakam ibadah. Anda bisa sholat. Anda bisa tawaf. Anda bisa berzikir. Anda bisa taklim dengan para ulama. Anda bisa wukuf di Arafah, Mabit, di Muzdalifah, melempar jumrah, di Mina, Mabit, di Mina. Terlalu banyak rakam ibadah di sana. Dan itu hanya ada di musim-musim haji. Dan hanya di sana tempatnya. Wukuf hanya di Arafah. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Mina. Tempatnya di sana, tidak ada lagi yang lain. Ini kelebihannya haji. Ibadah yang bervariasi di sana. Tempatnya mulia. Waktunya juga mulia. Musim haji. Dan termasuk bulan-bulan haram. Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sehingga terkumpul keutamaan waktunya, terkumpul keutamaan tempatnya, dan yang lain-lainnya. Juga ibadah dilipatgandakan di sana para wajib. Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di tempat yang lain. Sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali di tempat yang lain. Sehingga banyak sekali fadhil dan keutamaannya para wajib. Sehingga jujur semuanya mendambakan yang namanya haji. Ingin berangkat haji. Jujur siapa saja yang dengan iman mengerjakan haji, kepengin baik lagi. Mana lagi? Siapa yang pernah haji? Gitu Pak ya. Kepengin baik lagi. Jangan haji, umroh saja. Kepengin baik lagi. Dikarenakan keutamaan yang tidak mungkin ada di tempat yang lain dan di ibadah yang lain. Hanya pada haji. Dan itu hanya pada haji Islam. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Qala wa ma fiha min ta'zim wal khudu'i tam lillah. Dan juga pada tempat-tempat yang mulia tadi, Masjidil Haram, ada unsur ta'zim, kita mengagungkan al-khudu, ketunduan yang sempurna kepada Allah. Jujur kita mengatakan beda rasanya sholat di Masjidil Haram dengan tempat yang lain. Takzimnya beda, khudu'nya beda, khusyuknya beda, semangatnya beda. Beda sholat langsung di depan Ka'bah dengan yang menghadap ke arah kiblat jauh dari Ka'bah. Beda ya. Tanyakan kepada mereka yang sudah pernah ke sana. Sama tidak dengan yang lain? Sama tidak, Pak? Beda. Beda. Beda rasanya. Ta'zimnya itu beda. Khudu'nya beda. Khusyuknya berbeda. Kenapa? Tempat yang sangat mulia. Qala wa tadzakkuri li ahwal anbiya'i wal mursalin wal asfiya' wal mukhlisin. Juga di sana ada tazakur. Kita bisa mengingat sejarahnya para nabi, para rasul, orang-orang pilihan, orang yang mukhlisin di sana. Historinya tinggi. Ini bagi yang paham sejarah ya. Ketika dia sa'i Safa Marwah, apa yang dia ingat? Perjuangan Ummu Ismail untuk mencari air untuk anaknya, untuk bayinya. Antum merasakan itu. Jadi enggak semata-mata naik turun gitu, enggak. Enggak semata-mata sa'i, ada nilai ibadahnya, ada nilai historisnya. Antum bisa merasakan itu. Demikian pula pada amal-amal yang lain. Ketika wukuf, mampir di Muzdalifah, di Mina, melempar jumrah, menyembelih korban, dan yang lain-lainnya. Antum bisa tahu tempatnya para rasul terdahulu. Kamu wukuf, kamu tahu dulu rasul wukuf di tempat ini. Antum ke Muzdalifah, di Masjid Jama' namanya. Dulu Rasul di sini. Di Mina. Masjid Khaif. Di Mina. Anda tahu. Para Nabi. Di sini. Dulu kemerdekaan. Sudah di sini. Anda melempar jamrah. Juga sama. Para Anbiya. Wal Mursalin. Sahabat. Orang-orang pilihan. Orang salihin. Para ulama. Semuanya. Ya di sini. Tempat melempar jamrah. Dengan amal yang sama. Dengan pekerjaan yang sama. Beda rasanya ya. Salat di Masjidil Haram. Anda merasakan. Ini tempatnya dulu mereka semua salat. Di Masjid Nabawi. Anda tahu. Dulu Rasul sahabat salat di sini. Ada Raudhah. Ada mimbarnya Rasul. Ada Raudhah. Ada makamnya Rasul. Terekam semua sejarah di situ. Antum masuk kota Madinah dan tahu bagaimana sejarah kota Madinah. Itu luar biasa. Historinya akan muncul. Perjuangan di sini, perang Uhud di sini, segala macam di sini. Itu luar biasa. Ibadah dan tarikh. Ini semuanya menumbuhkan rasa iman. Menguatkan takwa kepada Allah. Beliau mengatakan wa taqwiyatil imani bihim, dan semakin menguatkan iman kepada para anbiya wal mursalin, wa ta'alluq bi mahabbatihim, dan semakin kuat ikatan kita mencintai mereka. Berikutnya lagi, wa ma fihi min at-ta'aruf bainal muslimin, juga pada amal haji ada saling mengenal di kalangan kaum muslimin. Ta'aruf di antara mereka. Haji itu ya ikhwan, perkumpulan akbar muslimin dunia. Ijtima' akbar muslimin seluruh dunia. Ya ketika muslim haji, antum bisa kenal muslimin seluruh dunia. Ketika haji. Yang dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah. Semua di situ, Evan. Ketemu sama orang Malaysia, ketemu sama orang Filipina, ketemu sama orang Yaman, ketemu sama orang Saudi, ketemu sama orang Uzbekistan, Kuwait, Rusia, Prancis, banyak di sana tempatnya. Saling mengenal. Apalagi ada perbincangan setelah itu. Itu diantara keunikan jamaah haji Indonesia begitu, kan gitu ya. Ketemu sama yang lainnya. Ketemu sama orang Arab. Sok kaya dia berbesar. Mas Tukang, Mas Tukang. Aman. Ismi Siswanto. Ya bangga. Walaupun dengan bahasa Jawanya itu Siswanto. Bangga gak deh? Dia namanya ta'aruf. Semakin kokoh ukhuwah Islamiyah. Dan syiar Islam akbar saat itu. Ta'aruf akbar muslimin dunia ketika itu. Ini sisi baiknya. Qala wa sa'i fi jam'i kalimatihi matifatihi. Dan upaya untuk menyatukan kalimat mereka. Ya, upaya untuk menyatukan mereka, ittifaq. Menyatukan mereka ala masalihim al-khas wal-amma. Menyatukan kalimat mereka pada maslahat mereka umum dan khusus. Ibadah sama-sama. Manasik sama-sama. Tawaf sama-sama. Sa'i sama-sama. Wukuf sama-sama. Mabit Muzdalifah sama-sama. Di Mina sama-sama. Membuat jumrah sama-sama. Baju ihramnya sama-sama. Itu persatuan akbar muslim dunia. Satu ibadah, satu amal. Satu warna. Semuanya menggunakan ihram. Juga kemaslahatan duniawi. Jual beli di sana, Masya Allah. Pertukaran mata uang dunia, Masya Allah. Disatukan di ibadah haji. Maslahat dunia, maslahat agama, maslahat din, disatukan pada haji. Belum mengatakan, mimma la yumkin ti'adadu. Dari perkara yang tidak mungkin dihitung-hitung, itu kemaslahatan. Sangat banyak sekali. Beliau mengatakan fa innahu min a'zami mahasinid-din. Maka sesungguhnya haji termasuk keindahan Islam yang paling agung itu haji. Wa ajal fa'idatul hasilah lil mu'minin. Dan termasuk faedah termulia, faedah yang paling afdal yang diraih oleh kaum mukminin. Semua umat Islam mengakuinya. Semua kelompok mengakuinya. Kita yang anti-Islam, Syiah, segala macam. Jangan dianggap. Muslimin, yang awam, yang alim, yang paham agama, yang tidak sepakat. Tentang agungnya haji ini. Indahnya haji ini. Sangat merindukan musim-musim haji. Assalamualaikum. Ini semuanya menggambarkan keindahan Islam pada ibadahnya. Indahnya Islam pada rukun, sholat, zakat, sekarang siam, dan haji. Dan itu hanya ada pada amal Islam. Tidak ada pada agama yang lain. Belum mengatakan wahada ala wujudan dimulih isar. Ini semuanya sekedar tasbih saja, mengingatkan saja, dan ringkasan saja. Kalau perlu dijabarkan panjang. Dan yang merasakannya, yang mengamalkannya. Dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dan ihtisabul ajri indah Allah. Yang diharapkan ridhonya Allah. Dia akan bisa merasakan indahnya dalam sholat, dalam berzakat, dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berpuasa, apalagi dalam berhaji. Barakallahu fikum. Makanya ini semua akan menguatkan agama kita. Menguatkan iman kita. Dan ini semua kita jadikan sebagai upaya untuk memahamkan Islam kepada orang lain. Mendakwakan Islam kepada orang lain. Ini Islam kami. Begini sholatnya kami. Begini zakatnya kami. Begini sedekahnya kami. Begini puasanya kami. Begini hajinya kami. Begini puasanya kami. Semuanya indah. Bermaslahat. Mengandung hikmah. Dunia, agama, akhirat. Ingat, tidak ada pada agama. Di depan saya ada sebuah kitab. Judulnya Manasikul Haji wal Umrah ala Dhawil Kitab wa Sunnah. Manasik Haji dan Umrah dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Antali rahimahullah. Syekh Al-Usabi. Di buku ini beliau membawakan puluhan faedah-faedah manfaatnya haji dan umrah. Sangat banyak. 50 poin. 50 ya, Pak. Beliau sebutkan di pasal yang kedua, halaman yang ke-16, tentang manafi'ul hajj, manfaatnya haji. 50 poin. Beliau bawakan di sini. Masya Allah. Kemudian di pasal yang sebelumnya, pasal yang pertama, belum membawakan keutamaan haji dan umrah. Fadilah-fadilahnya. Belum membawakan 33 hadis. Ya, bukan keutamaan. 33 hadis. Semuanya menjelaskan tentang fadilah haji dan umrah. 50 poin terkait dengan manfaat haji dan umrah. Sangat banyak. Individu, sosial kemasyarakatan, terkait dengan ukhuwahnya, persatuannya, dunianya, agamanya, akhiratnya, sangat banyak. Dan semuanya indah. Silakan merujuk ke buku beliau ini, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Intinya adalah, ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi, agama kita, agama Islam, agama yang sangat indah. Agama yang penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan. Semua bimbingan-bimbingannya pasti manfaat, maslahat, dunia, agama, akhirat, untuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa. Manfaat langsung atau di masa akan datang. Semuanya indah. Semuanya mengandung hikmah. Semuanya manfaat. Semuanya maslahat. Tinggal kita yang bersemangat untuk mengilmuinya, mengamalkannya. Berhias dengannya, dakwai orang dengan menerangkan keindahan Islam ini. Dengan hikmah-hikmah ibadah dalam Islam. Sehingga diharapkan iman semakin kokoh, bisa menarik simpati umat yang lainnya untuk berislam dengan lapang dada, dengan penuh cinta. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Selesai contoh yang kedua. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya, kita akan masuk pada contoh yang ketiga. Bukti yang ketiga tentang keindahan Islam, tentang masalah persatuan. Islam agama persatuan, dan Islam mengecam perpecahan dan perselisihan. Akan dikasih lebih insyaallah pada pertemuan berikutnya. Perlu waktu panjang untuk menguraikan tentang bab ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu lumayan berapa jam sebelum maghrib. Ada yang mau sampaikan tafadhol. Wallahu untuk sementara satu sesi. Suaranya agak paru-parunya. Walhamdulillahirabbil alamin.